Alhamdulillah sudah memasuki bulan yang mulia, Pak ya. Salah satu bulan hurum atau bulan haram, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan ini Allah banyak berikan keistimewaan-keistimewaan kepada kita dengan adanya bulan Rajab. Jadi bulan Rajab semua ulama sepakat adalah bulan yang istimewa, bulan yang dihormati oleh Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Saya kira masih ingat semua ya. Ini sering diulang-ulang, Pak ya. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan milik Allah selama setahun ada 12 bulan. Sejak kapan Allah tetapkan 12 bulan ini? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Allah haramkan kita berbuat kezaliman, berbuat dosa di dalam bulan ini. Allah akan lipat gandakan amal-amal saleh yang kita perbuat di dalam 4 bulan ini. Apa 4 bulan itu? Dijelaskan oleh Rasul dalam hadis sahihnya, Az-zaman qadistadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumadil Akhirah wa Sya'ban. Rawahu Asy-Syaikhan. Sesungguhnya periode atau masa zaman ini beredar berputar sebagaimana keadaannya, sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Setahun terdapat 12 bulan. Sejak kapan? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan Allah pilih 4 bulan yang istimewa, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Di dalam bulan ini Allah nyatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat dosa. Mendzalimi dirimu sendiri artinya berbuat dosa. Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, demikian juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bulan ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah haramkan bagi seluruh manusia melakukan sekecil apapun bentuk kezaliman, karena Allah akan lipat gandakan dosanya, Pak. Itu hak Allah. Allah memilih bulan-bulannya lalu Allah istimewakan dari bulan yang lain. Sebagaimana Allah pilih di antara manusia, manusia semuanya adalah diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi dari sekian manusia yang sempurna ini, Allah pilih yang terbaik. Siapa mereka? Para rasul, para nabi. Sama-sama manusia, tapi Allah pilih yang paling baik di antara manusia adalah nabi dan rasul. Dari nabi dan rasul Allah pilih lagi yang terbaik lagi adalah ulul azmi. Dari ulul azmi yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika dipilih oleh Allah akan diistimewakan dan memberiki kelebihan-kelebihan dibandingkan yang lainnya. Demikian juga para malaikat semuanya diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah, ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dari sekian malaikat yang mulia itu, Allah pilih beberapa rasul atau utusan para malaikat yang dipilih oleh Allah. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, Rakib, Atid. Ini pilihan-pilihan Allah di kalangan malaikat-malaikat yang lainnya. Demikian juga hari atau bulan dalam 12 ada dipilih oleh Allah. Ada bulan yang paling agung, bulan suci Ramadan. Setelah itu Allah pilih lagi yang mulia setelah Ramadan adalah 4 bulan haram yang diistimewakan oleh Allah. Demikian juga hari dalam sepekan, semua hari itu mulia, tidak ada hari sial, tidak ada hari buruk, semua hari itu baik. Siapa yang menjelek-jelekkan hari, maka dia sama saja menjelek-jelekkan Allah, karena Allah yang menciptakannya. Tidak boleh kita mengatakan ini hari sial, hari buruk, tidak boleh, ya. Dari hari yang baik-baik itu Allah pilih dalam satu pekan hari yang istimewa, yaitu hari Jumu'ah. Demikian juga malam dalam setiap tahun 365 malam. Semua malam mulia dan baik. Tapi dari sekian malam Allah pilih satu malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Jadi ketika dipilih Allah, siapa yang beribadah padanya, pahalanya dilipat gandakan, Pak. Jangan beribadah di malam-malam biasa, pahalanya besar. Tapi kalau pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, 1000 kali lipat, Pak. Ya, 1000 bulan, maaf, 1000 bulan berarti berapa? 84 tahun, ya. Perkaliannya, perlipatannya. Nah, demikian juga kita beribadah di bulan-bulan biasa, pahalanya besar. Tapi kalau bertepatan dengan bulan Ramadan, lebih besar lagi. Atau bertepatan dengan 4 bulan yang haram, itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, pahalanya juga dilipat gandakan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebaliknya, jika kita berbuat dosa, seorang Nabi berbuat dosa, dosanya besar, Pak. Lebih besar daripada kita. Kalau seandainya Nabi itu berbuat dosa, tapi enggak mungkin. Nabi itu maksum, ya. Jika Nabi berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan dibandingkan orang biasa berbuat kebaikan. Ya, sama, Pak, ya. Tapi kalau berbuat keburukan, maka kita berbuat buruk di bulan Ramadan, dosanya berlipat-lipat, Pak. Di antara sekian tempat di dunia ini, Allah pilih tempat yang paling istimewa adalah masjid-masjid. Sebaik-baik afdalul bilad masajiduha wa syarrul bilad atau wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik tanah atau bumi adalah masjid. Dan sejelek-jelek bumi adalah pasar. Jenengan beribadah di masjid, pahalanya lebih besar daripada beribadah di pasar. Ya, tidak sama, Pak. Sama, jangan berbuat maksiat di pasar dengan maksiat di masjid, dosanya besar mana, Pak? Jelas lebih besar di masjid dosanya. Meskipun tingkat maksiatnya sama. Jenengan nyolong kotak infak dengan nyolong uang di pasar. Sama-sama nyolong. Nilainya sama, sama-sama 10 ribu misalnya, kan. 10 ribu jenengan colong di pasar, dosa besar. Jangan nyolong di masjid, jauh lebih besar lagi. Ya kan? Demikian juga kalau kita berbuat maksiat dosa di dalam 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Ini bulan haram, dosanya berlipat-lipat. Ya kan? Ini hanya reminder aja, mengingatkan kembali materi yang sudah sering kita sampaikan. Karena kita kalau enggak diingatkan, sebiasanya lupa, Pak, ya. Ya, lupa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir bapak-bapak ke tempat yang mulia ini bagian dari upaya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lipat ganda, Pak. Jenengan ngaji di bulan kemarin dengan sekarang pahalanya besar mana, Pak? Sekarang, Pak. Insyaallah besar sekarang, ya. Kalau kualitasnya sama, maka pahalanya lebih besar di bulan Rajab ini. Nanti masuk bulan Sya'ban, besar lagi, apalagi mendekati Ramadan, ya. Jauh lebih besar lagi. Jadi kita tetap semangati diri kita untuk berbuat kebaikan. Bapak Ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita isi bulan Rajab ini dengan amaliah-amaliah yang baik, Pak, ya. Perbanyak salat. Salat 5 waktu hendaknya kita kerjakan di masjid berjamaah karena kita laki-laki. Kemudian salat sunnah kita perbanyak, Pak. Kalau kemarin hanya qobliyah ba'diyah saja mungkin, ya. Hanya salat rawatib saja salat sunnah, kita tambah yang banyak, salat duha, salat tahajud, salat tahiyatul masjid, salat syukrul wudu, ya. Terus salat mutlak. Ini kita perbanyak di dalam bulan ini, Pak. Tapi jangan mengada-ada. Sholat yang enggak ada contohnya enggak usah diada-adakan, Pak. Ya. Kita cukup mencukupkan diri dengan sholat-sholat yang disunnahkan, yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengada-ada, nanti jatuhnya malah maksiat, Pak. Karena mengada-adakan dalam agama adalah termasuk kemaksiatan yang besar. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan agama, mengada-adakan ibadah, mengada-adakan keyakinan yang baru, yang tidak pernah aku perintahkan, tidak ada urusan dengan aku, kata Rasulullah, contoh dari aku, maka dia orang-orang yang tertolak. Dia akan diusir oleh Allah dari surganya. Dia akan ditolak oleh Allah untuk tidak diberikan rahmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kemarin Bapak menjelang Rajab dapat kiriman WA, Facebook, ya, SMS, siapa yang menjalankan puasa Rajab tanggal 1 seperti berpuasa 100 tahun. Hari kedua seperti berpuasa 10 tahun. Hari ketiga seperti berpuasa setahun. Hari keempat berpuasa 1 bulan. Hari kelima seperti puasa 1 pekan. Hari keenam seperti hari-hari biasa. Dan siapa yang menjalankan ini seumur hidup sekali, ya, dalam hidupnya, dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Plus 7 anggota keluarganya, ya, 7 keturunannya, maaf ya. 7 keturunannya ikut dapat syafaat dari sholat itu, ikut masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa yang mendapatkan informasi ini lalu diyakini dan dipraktekkan, dia yang berhak mendapatkan pahala sebesar itu. Tapi sebaliknya, siapa dapat informasi ini lalu menghapusnya, tidak meyakininya, ya, maka dia akan mendapatkan musibah. Dia akan mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya, plus 7 keturunannya akan hidupnya terkatung-katung. Ditakut-takuti kita, Pak. Ya, kemarin mungkin dapat SMS begitu, Pak, ya. Ya. La yahillu li muslim an yurawwi' musliman. Tidak halal, tidak boleh seorang muslim meneror saudaranya sendiri. Hukumnya haram, Pak. Nakut-nakuti yang sahabat dapat SMS ini, menyebarluaskan dapat pahala ini dan itu. Nek tidak disebarluaskan, dia akan kena musibah. Ini neror namanya, Pak. Menteror, ya. Menakut-nakuti dengan berita hoax. Berita hoax, ya. Memberitakan berita hoax, menyebarkan berita hoax saja sudah dosa besar, Pak. Apalagi menyebarluaskan hadis palsu, hadis hoax, ya. Jauh lebih besar lagi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berbohong, berdusta atas nama Nabi, bahwa ini hadis, ya, tapi bukan hadis padahal, ya, tapi kita untuk menggairahkan orang, menyemangati orang berbuat baik, membawakan hadis-hadis palsu. Orang yang demikian ini, kata Rasul, hendaknya dia bersiap-siap menduduki tempat tinggalnya di dasar neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sebagian kita akan menjawab, enggak apa, palsu-palsulah, palsu-palsu enggak apa-apa, yang penting masih hadis. Ya kan? Ya kan? Kadang-kadang kita mendapatkan jawaban yang seperti itu. Jangan amalkan itu, hadis palsu, enggak apa-apa. Palsu-palsu yang penting kan masih hadis. Terus apa jenengan mau, Pak, dikasih istri palsu? Kan? Apapun kalau palsu itu enggak membahagiakan, enggak baik, akan merugikan jelas, Pak. Kita dikasih istri palsu, istri-istrian aja sudah enggak mau, Pak. Apalagi surga palsu. Ya, surga-surgaan, kan? Kita ini harus, Islam itu identik dengan keaslian, kemurnian, kejelasan, sesuatu yang hak. Kebalikan hak adalah al-batil. Al-batil itu kepalsuan, kebohongan, kesalahan, kedustaan, ya. Hoax itu makna al-batil. Jadi kalau kita kok merasa nyaman dengan sesuatu yang hoax, yang batil, berarti nanti kebahagiaan yang akan kita dapatkan kebahagiaan yang palsu. Surga yang akan diberikan bukan surga yang asli, tapi surga yang palsu. Jadi bukan kita gak boleh puasa di bulan Rajab, Pak. Terbanyak kita berpuasa di bulan ini, Pak. Ya? Tetapi jangan menyuruh orang berpuasa dengan hadis yang palsu. Bedakan, Pak Yan. Bukan kita melarang orang puasa di bulan Rajab. Justru kita perbanyak berpuasa di bulan Rajab. Perbanyak kita sholat sunnah di bulan Rajab. Tapi menganjurkan orang berbuat baik, jangan membawakan hadis hoax, hadis palsu, hadis dusta. Niat baik kita akan berbuah dusta, dosa yang besar. Mau ada hadis yang sahih, kenapa kita pakai hadis yang palsu? Dan puasa yang kita lakukan di bulan Rajab adalah puasa-puasa yang ada tuntunannya. Seperti apa? Puasa Senin, Kamis. Puasa Dawud. Puasa Yaumul Bid. Ini yang kita lakukan di bulan Rajab, Pak. Demikiannya sholat sunnah yang kita lakukan adalah sholat sunnah yang ada tuntunannya. Sholat sunnah yang ada tuntunannya seperti sholat Ar-Raghaib malam 1 Rajab. 12 rakaat. Ya. Siapa yang melakukan sholat ini, diyakini akan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, plus 7 keturunannya. Itu sholat Ar-Raghaib. Jadi kalau mbah kita atau orang tua kita dulu pernah menjalankan sholat ini, berarti kita sudah gak perlu, Pak. Karena sudah ditanggung. Tapi hanya terbatas 7 keturunan. Berarti keturunan ke-8 kasihan. Dia gak termasuk yang ditanggung. Nah, ini berita-berita hoax yang sering menakut-nakuti kita, Pak. Ini harus kita hindari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak puasa sunnah di bulan ini, perbanyak sedekah, Pak. Infak di bulan ini pahalanya besar. Kan? Infak di bulan Rajab, di bulan Haram, tidak hanya Rajab saja ya, 4 bulan tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini hendaknya perbanyak infak. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, Pak, generasi salaf, santri-santrinya Nabi, Pak, kalau diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, Masya Allah, Pak. Kita mencari orang yang seperti mereka tahun ini, bulan ini, hari ini, enggak ada, Pak, bisa menyamai mereka. Kita lihat contoh misalnya Sayyidatuna Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah diberikan hadiah oleh Khalifah Muawiyah. Ketika Aisyah menjanda, ya sudah jadi janda, maka yang menjadi khalifah adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah mengirimkan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha 100 ribu dinar, Pak. Mi'atu alf dinar. 100 ribu dinar. Kalau dirupiahkan berapa, Pak? 1 dinar itu 2.300.000 atau 2.500.000 lah. 1 dinar kali 100.000. Nek 2,3 ini ngitungnya angel, Pak, ya. Kalau enggak pakai kalkulator. Kita genapkan aja 2 juta aja lah, ya. Yang 3 juta nanti dibagi-bagi. Yang 300 kita bagi-bagi bersama. 2 juta kali 100.000. Berarti 200 miliar, Pak. Ya kan? Muawiyah berinfak, bersedekah kepada Aisyah berapa? 200 miliar. Ketika Aisyah menerima uang ini, apa yang beliau lakukan, Pak? Belum sampai ke rumahnya, kan? Beliau sudah begitu sudah sampai tangan beliau, langsung, Pak, enggak pakai menginap satu malam pun. Ya, langsung dibagi-bagi rata kepada istri-istri Nabi yang lain dan para kaum fakir miskin. Sampai habis, Pak. Sampai pembantu ya budaknya Aisyah agak sedikit protes. Ya Aisyah, seandainya engkau sisakan sedikit untuk membeli 1 kilo daging untuk kita makan akan lebih baik. Kenapa enggak kamu ingatkan tadi? Sudah habis baru diingatkan. Ya kan? Kalau kamu seandainya pesannya tadi sebelum saya bagikan, akan saya sisakan sedikit untuk beli 1 kilo atau 2 kilo daging untuk kita makan keluarga ini. Tapi sudah saya habis bagikan, habis semuanya. Itu Pak. Kita pernah Pak infak 200 miliar Pak. Yang paling kaya di sini siapa? Pernah enggak infaknya, sedekahnya 200 miliar? Saya yakin di zaman ini agak sulit Pak Yan. Infak sedekah 200 miliar. Itulah yang dipraktekkan oleh ibu kita Pak, Aisyah radhiyallahu anha. Apakah cuma sekali itu tak beliau berinfak? Sering Pak. Dijelaskan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Urwah itu keponakannya Pak. Cucunya Abu Bakar. Zubair itu saudaranya Aisyah. Ketika ditanya, "Hai Urwah, bagaimana penilaianmu tentang bibimu? Kamu punya bibi dua, Asma dan Aisyah." Dia menjelaskan, "Dua bibiku ini adalah orang yang paling baik selama aku ketahui, yang aku ketahui. Belum pernah aku melihat orang yang kebaikannya melebihi dua orang ini, Aisyah dan Asma." Kan dididik oleh orang yang terbaik setelah Rasul, yaitu Abu Bakar. Seperti apa kebaikannya? Asma itu kalau dia mendapatkan rezeki, harta, dia langsung bagikan ke semua yang membutuhkan. Tidak pernah dikumpulkan dulu, tapi langsung dibagikan. Sementara Aisyah tidak. Kalau Aisyah mendapatkan suatu rezeki yang belum banyak, maka beliau kumpulkan dulu, ditahan dulu. Kalau sudah terkumpul banyak, baru dibagikan ke seluruh kaum muslimin yang membutuhkan. Bedanya di situ. Sama-sama semua dibagikan, ya. Hanya bedanya kalau Asma entah dapat sedikit atau banyak langsung dikasihkan orang lagi. Tapi kalau Aisyah, kalau dapatnya sedikit dikumpulin dulu, dikumpulin. Kalau sudah banyak baru dibagikan biar merata. Dengan pertimbangan kalau langsung dibagi, nanti ada yang kebagian, ada yang tidak. Nanti yang enggak kebagian akan iri dan protes, ya kan? Dua-duanya memiliki kelebihan luar biasa. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berinfak sebanyak 70 ribu dinar, Pak. Kalau tadi kan 100 ribu, ini 70 ribu dinar. 70 ribu kali 2 juta, 140 miliar. Itu kalau cuma 2 juta, padahal 1 dinarnya lebih dari 2 juta, ya kan? Kita ambil 2 juta aja. 140 miliar lebih, Pak. Ketika beliau berinfak, keadaan baju yang dikenakan oleh Aisyah adalah penuh dengan tambalan. Dan Aisyah berpakaian yang sangat sederhana, yang sudah rombeng ya banyak tambalan-tambalannya. Tapi infaknya 140 miliar. Kalau sekarang kebalik Pak, bapak-bapak bajunya harganya 10 juta. Celananya 5 juta. Dompetnya 2 juta setengah. Ya. Maaf. Ketika ada tarikan untuk pembangunan masjid, pesantren, infaknya 2.500. Ya. Enggak seimbang dengan zaman dahulu, Pak. Zaman dulu pakaiannya murah tapi infaknya besar. Ya. Jadi kalau kita bandingkan antara kualitas kebaikan kita dengan generasi yang salaf dahulu kan, kita masih sangat sangat jauh. Nah, ini untuk memotivasi kita aja Pak Yan. Karena dunia ini untuk mereka, akhirat untuk kita. Ya kan? Itu kan kata Rasul begitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikunjungi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar menangis. "Kenapa engkau menangis ya Umar?" "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Lihat Kaisar dan Kisra tidur di atas kasur yang empuk. Kan? Di atas dalam istana yang megah, sementara engkau sebagai rasul dan nabi lebih daripada Kisra dan Kaisar. Engkau adalah di atasnya Kisra dan Kaisar, tapi tidurnya di atas lantai tanah yang beralaskan tikar kelasa yang sudah lusuh," ya, meneteskan air mata Umar bin Khattab. Jawaban Rasulullah apa? Ya, dunia itu untuk mereka. Dan untuk kita adalah kenikmatan akhirat. Jadi kita pilih kenikmatan akhirat saja. Ini jawaban orang-orang yang sudah hatinya sudah disucikan, sudah dibersihkan. Begitu Pak Yan. Nah ini hendaknya kita bisa berkaca kepada generasi salaf yang sungguh sudah terdidik dengan baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang hendaknya kita lakukan di dalam bulan-bulan ini, perbanyak sedekah, infak, perbanyak zikir kita, perbanyak tilawatul Quran kita, Pak, baca Al-Qur'an. Tadi habis salat subuh sudah tadarus, Pak. Insyaallah, alhamdulillah ya. Pastikan setiap habis salat tadarus Al-Qur'an, Pak. Meskipun hanya berapa ayat enggak masalah, Pak. Yang penting istiqomah rutin, Pak. Satu ayat pun enggak masalah, Pak. Ya. Kalau habis sholat kan minimal baca surat ayat kursi. Harus, Pak. Kata Rasulullah, "Man qara'a suratal kursi, man qara'a ayatal kursi fi kulli dubri salatin." Barang siapa membaca ayat kursi setiap habis sholat, ya, habis sholat fardu maksudnya, maka dia pasti dijamin Rasulullah pasti akan masuk surga. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Ya. Sebenarnya kalau dia sudah mati langsung masuk surga. Gitu. Intinya kan begitu kan? Karena belum mati maka dia belum masuk surga. Jadi habis sholat fardu jangan lupakan untuk membaca ayat kursi. Jadi begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya. Kemudian baca. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Terus. Lahul ni'mah. Walahul fadl walahus sanaul hasan la ilaha illallah la hawla wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Terus baca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu baca subhanallah 33. Subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 ya. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi ya. Setelah baca ayat kursi baca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ya. Setiap sholat begitu Pak ya, urut-urutannya ya. Setelah baca subhanallah 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33 ya. Ditutup dengan la ilaha illallah tadi. Kemudian baca ayat kursi. Habis baca kursi al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Ini kalau hari-hari biasa, kalau waktu-waktu biasa. Kalau waktu maghrib dan subuh ya, al-ikhlasnya 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu setiap habis maghrib dan subuh. Urut-urutannya sama, bedanya apa kalau maghrib sama subuh adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dibacanya 3 kali. Ya. Siapa yang mendawamkan, merutinkan ya, zikir yang seperti itu setiap sholat, maka surga lah. Adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Atau lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali al maut, kematian. Nah, ini kita perbanyak zikir. Itu zikir yang muqayyad. Yang zikir kan ada dua, zikir yang muqayyad, zikir yang mutlak. Zikir muqayyad itu zikir yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Rasul, ditentukan waktunya, ya, jumlahnya, waktunya dan tata caranya, itu namanya zikir muqayyad. Salat termasuk zikir yang muqayyad, yang ketentuannya sudah diatur, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, bacaannya itu aja. Ini zikir yang muqayyad, ya. Sudah ada urut-urutannya sama Nabi, sudah ada petunjuk dari Nabi, enggak boleh kita rubah-rubah. Zikir setelah salat itu termasuk zikir yang muqayyad. Urut-urutannya tadi, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam dan seterusnya, itu muqayyad, ya. Sudah ada ketentuannya. Jangan dirubah-rubah. Ya. Masuk zikir ketika apalagi ya, salat sudah, ya. Nah, selain zikir muqayyad ada namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak terikat aturannya, jumlahnya, tata caranya. Ini di luar salat. Jenengan berangkat ke masjid sambil zikir. Mau berapa kali? Enggak ada aturannya. Enggak boleh kita bikin ketentuan harus 1000, enggak ada. Bebas sebanyak-banyaknya. Jangan bikin jumlah sendiri, ya. Yang boleh menetapkan jumlahnya sekian ini itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang malah zikir muqayyad kita ganti dengan zikir mutlak. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikirnya Al-Fatihah. Ila hadrati Syekh Puji Al-Fatihah, ya kan? Ada kan kadang-kadang kan habis salat Jumat biasanya gitu kan. Ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati. Ila hadrati artinya yang terhormat, yang terhormat, kepada yang terhormat, kepada yang terhormat. Kita mengirimkan surat Al-Fatihah. Ada yang macam-macam itu kan. Nah, ini menyelisihi sunnah, Pak. Ya, ikuti Nabi, Pak. Kita sudah punya Nabi diturunkan ke muka bumi itu untuk ngasih petunjuk kepada umatnya. Ini yang harus kamu lakukan itu ini, ya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr, Pak, ya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang dipraktekkan Rasul, yang diperintahkan Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, ambil semuanya, ikuti semuanya. Jangan ditolak, jangan diganti-ganti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Nabi tidak sukai, yang Nabi benci, yang Nabi larang, maka tinggalkan, jangan kamu datangkan. Ya, surat Al-Hasyr ayat 7, Pak, ya. Sering saya sampaikan, bukankah nanti di akhirat, Pak, kita semuanya akan dipanggil oleh Rasulullah setelah dihisab. Nabi akan panggil, halumu, halumu ilaina, kemari ke telaga. Ya, sebelum kita melintas di atas sirat, semua umat Islam akan dipanggil oleh Rasulullah untuk mampir ke telaga. Al-Haud, Al-Kautsar, ya, telaga yang penuh dengan kenikmatan. Siapapun yang minum di telaga itu enggak akan kehausan, enggak akan lapar lagi. Kalau dia sudah bisa minum di situ, insya Allah melintas di atas sirat jembatan titian yang sangat tajam, licin dan bergoyang-goyang itu, ya, bawahnya neraka, insya Allah dia akan selamat, Pak. Kita semuanya menuju ke telaga itu. Wa ana faratuhum 'alal haudi. Tetapi di saat kita sedang mendekat, tiba-tiba yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba mereka dihalangi, dihalau oleh malaikat. Lalu Nabi heran, innahum minni, wahai malaikat, mereka saudaraku, mereka umatku, mereka bagian dari aku. Kenapa kalian usir? Enggak boleh masuk telagaku. Qalu, para malaikat menjawab, innaka la tadri, hei Muhammad, kamu enggak tahu. Ma ahdatsu ba'daka, apa yang telah mereka perbuat setelah engkau wafat. Mereka mengganti-ganti, mengganti-ganti sunnahmu, ajaranmu waktu di dunia. Kamu enggak melihat itu, hei Muhammad. Ya. Ketika masih engkau ada di tengah-tengah mereka, mereka semuanya murni mengikuti agamamu ya Rasulullah, mengikuti sunnahmu. Tapi setelah engkau wafat, mereka berlomba-lomba mendirikan agama sendiri, membuat syariat sendiri, membuat tata cara ibadah sendiri. Ini jawaban malaikat, Pak. Mendengar jawaban malaikat ini, Rasulullah kemudian balik. Yang tadinya menyambut dengan penuh senyuman yang luar biasa, Nabi kemudian marah dan mengusir kita, bukan kita, mengusir mereka, maaf ya, mengusir mereka sambil mengatakan apa, Pak? Suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di, menyingkir kalian, nyah kalian, jangan injakkan kaki kalian di telagaku ini, bagi siapapun yang mengganti-ganti, merubah-rubah ajaranku. Nah, ini Pak, kelihatannya sederhana, sepenting kan niatnya, kan kita selalu itu ya, sepenting niatnya, niat baik itu harus disesuaikan dengan cara yang baik, caranya yang benar, ya. Nah, sama Pak, orang berbuat jahat itu niatnya baik Pak. Sidang, putusan sidang mesti ditunda, niatnya ya apik Pak, ya. Tapi caranya orang benar, ya. Maaf ini kan. Pelacur-pelacur itu ya nyari niatnya, nyari makan, nyari penghasilan, nyari penghidupan Pak. Tapi caranya orang benar, ya. Koruptor itu niatnya baik Pak, untuk memperkaya diri dan teman-temannya. Kan niat yang mulia itu, memperkaya diri dan teman-temannya kan baik kan. Tapi caranya orang benar, garong uang negara, ya. Jadi jangan, yang penting niatnya Pak. Ibadah itu akan diterima oleh Allah, dua syarat itu terkumpul semuanya. Niat yang benar hanya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, tata cara yang kita lakukan itu harus ada contoh, ya. Ada perintah dari Nabi, mutaba'atul Rasul. Ibadah yang kita lakukan harus ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tadi kalau habis sholat kita belajar fikih Pak, ya. Sholatnya Nabi seperti apa kita ikuti. Rasulullah bagaimana memperlakukan bulan Rajab, dalil-dalilnya mana kita ikuti. Oh, Nabi memperbanyak sholat malamnya, ya. Tadarus Al-Qur'annya, infak dan sedekahnya, sholat sunnahnya seperti sunnah Kamis, Daud dan seterusnya, ya. Itu aja yang kita lakukan Pak. Terus nanti kalau muncul ada ritual-ritual yang baru yang tidak ada dari Nabi, tidak perlu kita ikuti, tidak perlu kita hiraukan. Karena khawatir nanti diusir sama malaikat, diusir sama Nabi, ya. Setengah 8 ya, pas. Itulah ya, hanya mengingatkan Pak tentang keutamaan daripada bulan Rajab, ya. Nah, nanti kita perdalam lagi dalam diskusi aja Pak ya. Baik yang terkait dengan tema atau di luar tema juga enggak masalah. Sementara break dulu Pak ya. Istirahat. Setelah rohani dikasih makannya, ya. Fisik juga penting kan. Oh, pada puasa ya. Ya melbit ya. Alhamdulillah. Berarti ini langsung kuat Pak, sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Enggak ada puasa, enggak ada istirahat. Berarti nanti langsung saja. Ya. Terus yang enggak puasa Mas dikasih ini enggak? Puasa semua ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah mengaplikasikan ini perintah ya, perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 ya. Nah, sekarang masuk sesi yang kedua. Diskusi dan tanya jawab ya. Kita tidak membatasi yang harus sesuai dengan tema, tidak, bebas Pak Yan. Bebas. Semoga barangkali ada yang memberikan masukan-masukan dulu boleh. Tanggapan juga boleh. Alhamdulillah. Silakan. Kita diingatkan bahwa sekarang masuk bulan Rajab, sudah Ayyamul Bid. Jadi tanggal 15, 13, 14, 15 kemarin Senin, Selasa, Rabu. Sekarang 15 Rajab. Jadi kita melaksanakan puasa Ayyamul Bid di tengah bulanan. Alhamdulillah pas diingatkan bahwa itu juga bagian dari kita banyak beramal di bulan yang istimewa ini, bulan haram, bulan yang diistimewakan. Jadi insyaallah pahalanya berlipat ganda, berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya yang bersyukur luar biasa, Senin, Kamis, Raya Daud. Ada salah satu jamaah kita yang double set, Senin, Kamis iya, Ayyamul Bid iya, dan Daud iya. Kalau ketemu Senin Kamis, iya ini. Masya Allah. Jadi ini kebetulan beliaunya enggak ada, enggak apa diceritain prestasinya ya, prestasi kebaikan. Sehingga pernah cuci darah itu, Ustaz. Cuci darah selama berapa tahun tuh? Sekarang enggak cuci darah lagi. Itu sudah 7 tahun. Kan jarang itu yang biasanya cuci darah kan terus-terusan sampai akhir hayatnya. Ini udah berhasil tidak cuci darah lagi, sudah. Tapi dia disiplinnya, rajinnya, dia Masya Allah. Di samping tadi saum itu juga, kalau pas pernah waktu masih cuci darah, begitu selesai kan masih kadang-kadang gelir. Jumat pas kemudian giliran dulu waktu di cuci darah itu di geriatri, depannya kan masih 17 langsung Jumatan. Masalah satunya ini mungkin itu bagi apa memotivasi kita semua, bahwa salah satunya dengan disiplin seperti itu, apalagi itu nyunah ya. Kita hikmahnya Masya Allah kenyataannya besar sekali, tapi kita tetap niatnya, pasang niat supaya ada nilai pahala adalah bahwa itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Hikmahnya jelas itu Masya Allah, apalagi yang umur-umur yang sudah umur pensiun itu Masya Allah. Itu kalau kita saum sunnah, sholat sunnah, Masya Allah itu bikin kita tidak sakit-sakitan ya kan. Olahraga yang bagus kan kalau untuk umur-umur ini kan adalah aerobik, itu adalah dalam rangka mencukuri nikmat sehat biar kita bisa ibadahnya lebih khusyuk, lebih konsentrasi dan lebih bermakna. Insyaallah kesana. Silakan ingin membahas, silakan Pak Mahfud. Masya Allah, ini juga contoh. Masya Allah, beliau umurnya udah 80, semangatnya Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Pertama, tentang lafal atau kata haram. Itu berarti suci, tapi berarti haram itu adalah lawan daripada halal. Yang pertama. Yang kedua, mengenai orang yang sedekah dan infak. Ini juga saya pernah mendengar pengajian, kalau tidak salah itu, bahwa orang yang memberi pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan itu lebih afdal daripada sedekah dan infak. Itu yang dua. Yang ketiga, mohon yang tadi oleh Ustaz itu difotokopi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sering ikut berjamaah, tapi kadang-kadang yang imamnya itu berbeda-beda. Kadang-kadang habis salam terakhir itu bacanya Alhamdulillah. Yang ada lagi Astaghfirullah. Terus Alhamdulillah, terus Al-Fatihah. Terus dan sebagainya. Terus baca doa. Yang Astaghfirullah itu selanjutnya seperti Pak Ustaz yang kami sampaikan tadi, mungkin itu yang terbaik dan yang afdolnya di mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru dua, silakan. Tadi tentang setelah tahiyat akhir mendengarkan imam kadang-kadang ucapannya astagfirullah, kadang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kaitannya dengan infak, juga berkaitan dengan harta memenuhi nisab untuk zakat. Nah, kita katakan sebetulnya kalau kita kumpulkan bisa hartanya memenuhi nisab untuk di zakati. Tapi karena setiap bulannya kita melakukan infak sehingga tidak bisa mengumpulkan memenuhi nisab. Nah, ini apakah infak itu dihitung sebagai harta yang untuk memenuhi nisab apa cukup infak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, ini mewakili banyak orang karena penerapan di dalam kehidupan kita. Ingin berzakat tapi habis diinfak harian, misalnya Mungkin tiga dulu Ustaz, nanti lanjut. Ya, terima kasih kepada tiga bapak. Yang pertama sedekah, Bayan. Oh, arti haram ya. Al-haram kalau dalam dunia fikih, Bayan, hukum fikih itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Pengertian haram dalam hukum fikih itu adalah sesuatu yang diberi pahala jika kita tinggalkan, tapi kalau kita kerjakan mendapatkan dosa dan azab. Itu haram secara fikih, ya. Tapi ke al-haram definisi yang lain di luar fikih, al-haram al-masjidil haram misalnya kan, al-haram di sini ya, maknanya adalah yang dihormati, yang diistimewakan, yang disucikan oleh Allah. Sehingga haramain artinya dua kota suci yang disucikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita diharamkan berbuat kezaliman, berbuat dosa di dalam dua tempat yang mulia itu, sehingga menjadi suci tempat itu. Jadi al-haram mana artinya memang dilarang, sama diharamkan artinya dilarang. Ya, karena sesuatu yang terlarang itu setelah diindahkan, maka sesuatu itu menjadi suci, menjadi terhormat, menjadi dihormati. Tadi bulan haram, bulan yang Allah mengharamkan ya, kepada manusia melakukan dosa dan kezaliman pada perbuatan pada bulan-bulan itu. Sehingga status bulan itu menjadi bulan yang diistimewakan, yang disucikan, yang menjadi bulan yang bersih ya, yang tidak boleh dinodai dengan dosa ya. Sehingga karena bulan yang disucikan, berbuat kebaikan di dalam bulan itu menjadi berlipat-lipat pahalanya, Pak. Kalau kita beribadah dalam keadaan suci pikirannya, suci pakaiannya, suci badannya, dan suci tempatnya, suci hatinya, kan lebih besar pahalanya dibandingkan kalau masih tercampur dengan yang kotor ya. Itu definisi al-haram secara singkatnya semacam itu, Pak. Yang haram kebalikannya halal ya. Juga ya, haram kebalikannya wajib ya. Haram bisa juga kewajibannya wajib. Ini wajib dikerjakan, ini haram dikerjakan. Sholat itu wajib, tetapi syirik itu haram ya. Ya, tergantung konteks dalam penggunaan dalam kalimat, Pak ya. Kapan haram itu berarti suci dan kapan haram berarti kebalikan halal? Kalau dalam masalah hukum ya, ini halal atau haram, maka berarti haram itu kebalikannya halal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, beliau mengikuti pengajian disampaikan di sana bahwa memberi pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Kata-kata ini bisa benar ya, karena orang yang ngasih pinjaman dan orang yang membutuhkan itu karena dia betul-betul membutuhkan. Sementara kalau kita bersedekah, belum jadi orang yang kita kasih sedekah dia sedang tidak membutuhkan. Iya kan? Karena suatu itu akan bernilai di mata Allah menjadi besar adalah disesuaikan dengan tingkat pengfungsiannya, disesuaikan dengan tingkat penggunaannya, pentasarufannya. Kalau uang yang kita berikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan, uang itu akan sangat berguna. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang dia sedang tidak membutuhkan, dia akan mandek di situ, ya. Pahalanya besar juga, tapi tidak sebesar kalau uang itu langsung dijadikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan. Jadi manfaat itu menentukan, ya, pemanfaatan sesuatu yang baik itu menentukan besar kecilnya pahala juga. Di samping niat, ya, di samping niat. Sehingga, ya, apalagi kalau orang yang membutuhkan kita kasih sedekah, oh lebih besar lagi pahalanya, Pak. Enggak usah pinjam, ini murni sedekah saya. Dia lagi butuh, Pak. Butuh untuk berobat ke dokter atau untuk biaya pendidikan putra-putrinya. Ini sangat butuh. Ini kalau enggak dibantu maka akan di DO anaknya, misalnya kan. Lah, ini udah enggak usah pinjam. Ini saya sedekah. Itu pahalanya lebih besar lagi. Ya. Makanya kalau kita bersedekah, pilih orang-orang yang lebih membutuhkan, yang kira-kira kalau kita kasih uang atau benda atau barang apapun itu langsung dimanfaatkan, Pak. Ya. Jenengan ngasih sarung, Pak. Ya, kepada orang yang biasa sholat, dengan ngasih sarung sama, maaf, tukang becak yang gak pernah sholat. Dia hanya pakai untuk kemulan kalau habis becak kedinginan, ya. Dipakai juga, ya berpahala juga, Pak. Pahalanya besar juga. Tapi yang jangan berikan sama orang yang rajin ke masjid dipakai untuk sholat, setiap dia sholat dia pakai sarung kita, pahalanya besar mana? Besaran yang tingkat pemanfaatannya itu menentukan besar kecilnya pahala juga, Pak. Ya. Jangan bersedekah sama orang yang rajin ibadah dengan orang yang enggak pernah ibadah, ya. Sama-sama dapat pahala, Pak. Tapi besarnya lebih besar kalau kita berikan kepada orang yang rajin beribadah. Karena uang atau rezeki atau barang kita berikan kepada orang yang rajin ibadah itu akan dimanfaatkan terus, bisa menjadi sedekah jariah itu, ya. Jenengan ngasih sajadah, ngasih baju atau ngasih peci, ya. Setiap dia pakai sholat, jenengan dapat tambahan lagi, Pak, pahala lagi. Pahalanya tidak hanya berhenti ketika memberi saja. Sesuatu yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, jenengan pun ikut dapat kecipratan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Oh, pahala dibagi ke sana, berarti berkurang? Enggak berkurang, Pak. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, difotokopi, Pak, ya. Nah, ini, tapi ini berbahasa Arab semuanya, Pak. Ya, belum sempat nulis-nulis, Pak, ya. Ya, nanti insya Allah akan dicarikan, Pak, ya, artikelnya. Mudah-mudahan. Kalau mau fotokopi kitabnya boleh, Pak. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ini Pak Said, ya. Pak Said dulu tadi, ya. Ya, benar. Ketika sholat berjamaah, imamnya tampil beda. Begitu salam langsung baca alhamdulillah, terus baca al-fatihah, baca ini dan itu, ya. Mana yang benar? Patokan kita dalam beragama, beragama itu berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalat. Patokannya siapa? Quran dan hadis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, ya. Kembalilah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Jangan kalian menyelisihi Al-Qur'an. Bercerai-berai itu artinya tidak semua bersatu kembali merujuk pada Al-Qur'an. Jangan, kata Allah. Kalau kalian keluar dari Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an kalian hindari, kalian remehkan, pasti kalian akan hancur. Kalian akan binasa. Ya. Nah, salah satu cara kita berpegang kepada Al-Qur'an apa? Al-Qur'an perintahkan kepada kita di dalam kita beragama, ikuti nabiku. Ini kan perintah Qur'an. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini Qur'an surat Al-Hasyr. Apapun yang dipraktekkan oleh Nabi, yang diperintahkan Nabi, ikuti semuanya. Dan apa yang dilarang Nabi, tinggalkan semuanya. Dalam beribadah, ikuti nabiku. Itu perintah dari siapa? Allah. Jadi kalau kita ikuti Nabi, itu artinya ngikuti Al-Quran. Enggak lah, saya ngikuti Quran saja, tapi enggak mau ngikuti Nabi. Nabi kan manusia biasa, bisa saja salah, bisa saja benar, ya kan? Ini orang pelin-pelan semacam ini, kan? Nek mengikuti Allah, mengikuti Quran, otomatis wajib mengikuti Nabi. Karena Allah Quran perintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Ya kan? Man ata'ani, gimana, Pak? May yuti'illaha faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Allah, maka dia harus mentaati Rasul. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang ngikuti Nabi, berarti itu sebagai cerminan dia taat kepada Allah. Ya. Lah, terus sekarang kita lihat Nabi bagaimana sholatnya. Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah sholat, lakukanlah sholat, kata Rasulullah, persis seperti kalian melihat sholatku. Yang menjadi patokannya adalah sholatnya Nabi, zikirnya Nabi, tata cara ibadahnya Nabi, bukan tata cara ibadahnya seorang ustadz. bukan seorang kiai, bukan seorang ajengan, bukan seorang ketua takmir. Tidak. Patokannya siapa? Nabi. Takmir, ketua takmir boleh diikuti nek ketua takmirnya ngikuti Nabi. Kiai boleh diikuti nek kiainya ngikuti Nabi. Gitu Pak kan? Itu maknanya begitu, bukan kita anti kiai, anti ustadz, anti ulama, tidak. Kita wajib mengikuti ulama, Pak. Tapi ulama yang mana? Ulama yang mengikuti Nabi, bukan yang menjadi pesaing Nabi. Pesaing itu bikin acara sendiri, ritual sendiri. Dia memposisikan diri seperti Nabi, bikin ritual sendiri. Ya, kan? Jadi ikuti Nabi aja, Pak. Rasul contohkan. Habis sholat, salam kanan kiri, kemudian kalau imam menghadap ke makmum, baca istighfar 3 kali. Itulah yang terbaik. Sesuatu yang terbaik itu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, masalah zakat, Pak Yan. Kalau penghasilan kita nek dikumpul-kumpulkan, enggak dipakai untuk makan kebutuhan sehari-hari, dan enggak dipakai untuk infak, setahun akan sampai 1 nisab. Ya, tidak begitu, Pak Yan. Kewajiban zakat itu dibebankan, dikenakan bagi orang yang punya kelebihan, Pak. Kelebihan dari harta yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan dari apa? Kelebihan dari kebutuhan primernya. Jenengan punya penghasilan sebulan misalnya 100 juta. Gajinya yang 100 juta. Dipotong untuk biaya hidup dengan anak istri yang misalnya sebulannya kebutuhan 10 juta. Masih 90 juta ya. Nah, 90 juta dikalikan 12. Banyak, Pak ya. Lah, nisabnya berapa? Nisabnya kalau emas itu 85 gram. Kalau dirupiahkan ya 500 kali 85 lah. Biar gampang ngitungnya 40 juta gitu aja lah kan. Biar gampang kan. Kalau kita setahun punya sisa, ya punya sisa uang penghasilan itu 40 juta minimal, 40 juta ke atas itu sudah terkena wajib zakat. Kan? Berarti uang yang kita pakai untuk makan, untuk biaya pendidikan anak, enggak usah dimasukkan dalam hitungan, Pak. Berarti tidak dihitung, kan? Yang dihitung adalah sisanya, Pak. Sisanya. Sama kalau jenengan seorang petani, kan? Seorang petani, yang dihitung apa, Pak? Sisanya, panennya, hasilnya dipotong dulu untuk biaya pengairan. Kemarin airnya beli, pupuknya beli, untuk tenaganya beli, dipotong itu dulu, sisanya nyampe 1 nisab atau tidak. Kalau iya baru dikeluarkan zakatnya. Jadi dipotong dulu, Pak. Jenengan bekerja kan butuh bensin, butuh makan sehari-hari, dipotong itu dulu, kemudian sisanya untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau penghasilannya per bulannya, maaf, untuk PNS yang masih baru 2 juta ya. Kalau yang baru masuk ya, golongan 3A, 2 juta. Tapi setiap bulan dia langsung infak. Infaknya mungkin entah berapa ya. Mungkin 100 ribu per bulan diinfakkan ke masjid. Sehingga akhirnya dalam setahun tidak terkumpul 40 juta. Apakah wajib zakat atau tidak? Kalau gaji 2 juta kali 12 berapa, Pak? 24 berarti belum nyampe, Pak, kan? Oke lah, yang biar sampai 40 juta berarti sebulannya berapa, Pak? 3 juta setengah, kan? 3 juta setengah berarti setahun dapat 40 juta, kurang lebih gitu kan? Biar ngitungnya gampang, kita anggap aja 40 juta, kan? Apa sudah wajib zakat? Belum, Pak. Karena apa? Karena belum kepotong untuk makan, untuk transport jenengan ke kantor kan butuh biaya, kan? Dipotong itu, Pak. Kan sisanya tinggal 20 jutaan mungkin, kan? Berarti belum wajib zakat. Berarti infak dan sedekah yang harian kita pakai itu tidak perlu dihitung, Pak. tidak perlu diakumulasikan semuanya dalam setahun. Oh berarti sudah sampai nisab enggak? Nisab itu yang sisanya. Jadi tidak ada kezaliman kepada kita di situ. Ya. Memang ada yang lebih punya pendapat saking kehati-hatiannya, ya. Pokoknya semua penghasilannya itu berapa dikalikan 12, ya. Terhitung kok sudah 40 juta, udah langsung keluarkan tanpa dikurangi biaya kehidup, biaya hidup, biaya transfer dan seterusnya, ya. Ya, ada juga yang punya pendapat semacam itu. Jenama ikut yang mana? Ada yang di tengah-tengah, Ustaz. Jadi penghasilannya katakanlah tadi 3,5 juta sehingga ya, masuk nisabnya gitu. Jadi berarti dia sudah kena kewajiban. Tapi hitung zakatnya ada setelah di akhir tahun dia masih sisa enggak? Itu yang kena. Ada yang seperti itu. Jadi nisabnya itu berdasarkan penghasilan. Tapi nanti zakatnya adalah di akhir tahun masih ada sisa enggak dari setelah dikurangi kebutuhan pokok. Ya, betul lah. Memang yang benar zakat itu dikeluarkan setelah haul, Pak. Haul itu setahun. Makna haul itu setahun, Pak. Wahala alaihil haul. Salah satu syarat mengeluarkan zakat kalau sudah setahun kita memiliki uang satu nisab. Kalau jenengan PNS misalnya kan gaji 3,5 tahun. Mulai kapan dihitung jenengan wajib zakat? Setahun itu belum wajib, Pak. Wajibnya tahun kedua nanti. Setelah tahun kedua itu nominal uangnya jenengan miliki itu masih bertahan satu nisab atau berkurang. Kalau masih bertahan atau bahkan nambah baru terkena wajib zakat. Tapi kalau enggak sampai malah berkurang karena kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan makan enggak sampai, menjadi enggak wajib, Pak. Aslinya begitu, Pak. Aslinya ya. Cuma sekarang kita ambil yang pokoknya dihitung gajinya berapa, 3,5 juta kali 12, berarti sudah kena wajib, kena ini kan, terus langsung dikeluarkan tiap bulan. Ini memang pendapat kontemporer yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, ini pendapat beliau, kita hormati juga. Ya, beliau dalam rangka untuk menggairahkan umat biar tidak bakhil, tidak pelit. Ya. Tapi kemudian memang muncul pro dan kontra, Pak. Bagaimana kita memaksa untuk berzakat bagi orang yang tidak mampu? Karena hakikatnya belum mampu. Ini menimbulkan hukum baru bagi orang yang belum punya kewajiban. Kalau sedekah oke, okay. Infak boleh, ya. Makanya ada ulama yang menentang pendapat itu. Sehingga itu nanti bisa masuk kategori membuat syariat baru. Ada, ya. Makanya kalau saya diminta pendapat, saya ambil jalan tengah, Pak. Sambil jalan tengah. Kalau kita kira-kira enggak cukup nisab, udahlah kita berinfak, bukan berzakat bahasanya. Karena zakat itu adalah satu ketentuan hukum dalam agama yang sudah ditentukan ke syarat dan rukunnya, ketentuannya sudah jelas. Yan. Kemudian kalau belum cukup nisab, berarti kita bahasanya setiap bulan habis gajian kita infak. Infak tidak ditentukan jumlah besarannya. Sesuai dengan kemampuannya dan keikhlasannya kita keluarkan, itu lebih baik membersihkan, ya, membersihkan harta kita. Adapun zakat, kalau zakat mal adalah sudah ada ketentuannya tadi, ya, dikeluarkan setahun sekali di total hasil penghasilannya, tersisa setelah dikurangi biaya kehidupan primer, ya, itu masih satu nisab atau tidak. Kalau iya keluarkan zakatnya, kalau tidak berarti enggak wajib. Sebenarnya simpel mudah, Pak, sebetulnya. Ya. Ya, monggo, Pak. Silakan, Pak Tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Ustaz. Hubungannya masalah zakat mal. Ada seseorang yang punya hutang di bank syariah, tapi dia termasuk punya banyak tanah yang kalau dijual ya bermiliar-miliar. Setelah itu tanah itu, ada tanah sebagian dijual nilainya berapa miliar, terus untuk nutup bank. Masih lebih uang itu berapa miliar. Tapi baru 3 bulan uang itu digunakan untuk benih tanah lagi. Wajibkah dia itu mengeluarkan zakat karena belum 1 tahun? Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kemarin saya umroh. Kalau di Madinah saya senang mencari ada pengajian yang berbahasa Indonesia. Yang biasa ngisi ya seorang dokter lah. Saya kalau tahun kemarin itu masalah ijon, saya juga tanya masalah ijon. Yang kemarin masalah pegangan kita yaitu Quran dan hadis. Tapi ditambah dengan ijma. Ijma. Terus kalau kias itu masih dapat beberapa ulama. Beliau menyampaikan seperti itu. Pertanyaan saya, ijma, kesepakatan ulama barangkali, itu hal apa yang bisa menjadi pegangan untuk kesepakatan ulama? Kalau beliau menyampaikan bahwa ijma yang bisa menjadi pegangan itu ulama salaf, ulama para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan dari Abah, Pak. Mau ke sini. Ijma kias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz yang saya hormati, saya ingin menanyakan masalah sholat, khususnya di Masjidil Haram. Itu ada makmum yang terpisah jauh dari Ka'bah, Pak. Jadi ada makmum yang tempatnya di hotel itu di seberang Ka'bah, masih melewati halaman Ka'bah dan jalan. Tapi dia mengikuti imam di Masjidil Haram. Ya, imamnya di Masjidil Haram tapi makmumnya di hotel. Kemudian kalau di Ajijah itu ada yang imam di lantai satu, kemudian makmumnya di lantai bawah tanah. Nah, kemudian apakah itu bisa dilaksanakan di Indonesia misalnya? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, softnya terputus ya. Ada baik terputus lain lantai maupun terputus tadi tidak depannya persis kata Masjidil Haram karena memang betul begitu kita lihat di halaman jauh bro ini. Silakan ada lagi baru dua. Kaitan dengan sholat, ya. Monggo Pak, silakan. Ada dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada apa? Mengenai zakat Pak ya. Kalau misalnya kita bekerja. Kemudian setiap bulan itu sudah dipotong zakat ya langsung 2,5% ya. Pada akhir tahun uang itu masih sisa gitu Pak. Setelah dipakai dan sebagainya masih sisa. Itu apakah disakati lagi atau tidak? Atau yang kedua mungkin menyambung Pak Tarung tadi gitu ya. Misalnya kita itu menjual tanah gitu Pak ya. Menjual tanah kan pada waktu kita jual kita zakati 2,5% gitu Pak. Kemudian untuk beli lagi gitu Pak. Untuk beli lagi untuk beli tanah lagi. Nah itu setelah kita beli itu sisa, ada sebagian sisa yang masuk di deposito misalnya gitu kan. Nah itu yang sudah disakati 2,5% itu yang di deposito itu masih terkena zakat enggak Pak itu? Ya. Kiranya itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Satu lagi ya. Ya boleh sekalian. Pertanyaannya aplikatif. Bagaimana menerapkan apa yang dia punya? Saya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang sholat. Gini, saya pernah mengikuti apa sholat isya. Saya jadi makmum, sedangkan teman saya ada yang menjadi imam. Waktu itu waktu sholat isya, jadi ketika sholat isya itu imamnya nggak berbunyi suara al-fatihah sama suratan pendeknya gitu. Jadi kayak suara sholat dulu gitu. Apakah sholatnya itu masih sah gitu? Terus apakah harus mengulang atau tidak gitu? Terima kasih Ustaz gitu. Ya sudah empat ya kita jawab. Dimulai dari mana nih? Sholat dulu atau zakat dulu? Sholat dulu ya, biar nanti zakatnya agak panjang pembahasannya. Tak mulai dari yang paling terakhir kan. Sholat bersama imam, sholat isya, isya, maghrib, subuh adalah sholat jahr yang bacaan fatihah dan surat di rakaat pertama dan kedua sunnahnya dibaca jahr keras kan. Tapi ini kasuistik, ada seorang imam mungkin lupa sholat isya-nya dikira duhur kan, sehingga dibacanya sir kan, dikira dibaca sir. Secara hukum fikih sah apa tidak? Sah. Yang asal al-fatihahnya dibaca. Syarat rukun, syarat rukunnya tetap dipenuhi. Yang menjaharkan dan mensirkan itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Yang seandainya dibaca sir, secara hukum fikih, insya Allah masih tetap sah. Hanya saja menyelisihi sunnah. Hanya saja dia tidak mengikuti tuntunan. Yang tapi secara fikih tetap dihukumi masih sah, tidak perlu diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, Bapak tadi menanyakan tentang sholat juga ya. Oh iya, posisi soft yang terputus ya. Jadi membuat soft itu adalah diatur di dalam agama kita, dalam fikih kita Pak. Soft itu tidak boleh terputus. Seandainya di dalam masjid itu ada dua tiang ya, di tengah-tengah shaf ada dua tiang, maka hendaknya yang ada shaf yang ada tiangnya itu dikosongkan Pak. Jenengan mundur di yang enggak ada tiangnya. Berarti satu lari itu dikosongin aja. Kenapa? Nanti kalau diisi nanti ada shaf yang terputus di tengah-tengah itu. Ya. Padahal itu masih nyambung ya. Kecuali darurat. Darurat itu masjidnya memang segitu, jumlah penduduknya banyak, mau gak mau harus dipakai. Ini namanya darurat Pak. Tapi kalau tidak darurat, sholat subuh misalnya, sholat subuh yang datang tiang gangsal ya. Ya, tiang gangsal itu nomor satu imamnya, satu tiangnya, yang empat itu tiang masjid. Ya, enggak, ini tiang gangsal hanya 5 orang yang datang Pak, satu imam 4 orang ya. Sudah 4 orang bikin softnya 2 soft, soft pertama 2 orang, soft keduanya ada tiangnya dipisah ya kan? Dia ada di antara 2 tiang misalnya kan? Nah, ini enggak benar Pak ya. Kalau hanya satu masjid isinya cuma 2 soft, 2 atau 3 soft ya, padahal masjidnya gede Pak. Yang datang cuma 3 shaf orang saja. 3 shaf itu ya kira-kira 30 orang lah ya, atau 50 orang yang datang kan. Maka sebaiknya shaf yang kedua itu yang ada tiangnya dikosongin aja, terus mundur di shaf yang ketiga, biar shaf itu tidak terputus. Karena apa? Karena masih lobdang ya tempatnya. Kecuali hari Jumat. Jumat kan penuh ya. Ya, kalau mahfazah ini kan ada tiangnya juga kan. Kalau Jumat gak masalah diisi, karena itu darurat. Ya kalau Jumat darurat, karena jumlah yang cukup besar ya. Daripada nanti orang pada di luaran sana di jalanan ya, gak muat ya, maka itu darurat. Tapi selama tidak darurat, memutus shaf itu gak boleh Pak. Kalau terputus shafnya, dihitung sebagai sholat munfarid, sholat sendiri. Ini pendapat mayoritas ulama terhadap madhab Syafi'i seperti itu. Lah, ini kalau di Mekah imamnya di dekat Ka'bah, tapi makmumnya di dalam hotel. Wah, itu terputusnya banyak Pak kan? Terputus oleh jalan, terputus oleh gedung, oleh ini kan. Hanya mengandalkan suara. Nah, Kalau begitu, kalau sani itu boleh, boleh aja kita di rumah ada TV, Pak. TV setel Saudi, ya. Pas Saudi sholat, kita ikut sholat di belakangnya. Boleh tidak? Tidak boleh, gitu, Pak. Itu terputus shofnya. Itu dihitung sholat sendiri. Berarti jamaah itu hendaknya nyambung, Pak. Boleh di jalan asal shof dari masjid ke jalan itu tidak terputus. Tetap ada, ya. Kita bisa melihat orang yang di depan kita sedang sholat. Makmumnya itu nyambung gitu Pak maksudnya kan. Demikian juga kalau di Saudi itu misalnya sampai dari Mekah Masjidil Haram keluar nyambung ke jalanan itu nyambung banyak orang kan, sampai ke sana penyambung masih boleh Pak. Karena kita masih melihat shof depannya ada orang kan. Tapi kalau di dalam hotel enggak ngelihat siapa-siapa kan, hanya mengandalkan suara. Nah, ini menurut pendapat mayoritas jumhur ya, jumhur ulama madzhab Syafi'iyah, ini termasuk memutus shaf. Ini kita hindari. Salatnya sah tapi jamaahnya, Pak. Ya, nilai jamaahnya dianggap salat sendiri munfarid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah zakat. Orang punya hutang di bank syariah sekian miliar, ya. Tapi punya aset yang miliatan juga, tanahnya di mana-mana ada. Ya. Seandainya tanahnya dijual pun untuk nutup hutang masih sangat sisa banyak, miliatan juga sisanya. Kalau kita punya uang sebanyak itu ngapain utang, Pak? Maaf nyun sewu ya. Hutang dalam Islam itu tidak baik, Pak. Hutang itu diperbolehkan kalau terpaksa, darurat. Kalau enggak utang kita akan mati. Ini Pak, dalam banyak hal berhutang itu dicela oleh Rasul Pak. Boleh berhutang kalau memang untuk kepentingan yang mendesak, untuk kebutuhan primer, untuk kepentingan jihad. Ya, misalnya kepentingan jihad kita butuh senjata, butuh kendaraan, tapi nggak ada, boleh hutang dulu. Itu kepentingan darurat ini. Ya, bangun masjid butuh. Ini kalau nggak sekedar dibangun, ini jumlah membludak ya. Ini masjid mau roboh ini harus juga nggak punya uang ngutang dulu boleh untuk kepentingan yang darurat, ya. Tapi nek utangnya untuk kebutuhan tersier, ya, kebutuhan yang tidak hanya untuk bangun villa, ya, rumahnya banyak bikin villa lagi ngutang lagi ini tercela, Pak. Meskipun utangnya utang yang halal, utang ke saudara sendiri hindari, Pak. Apalagi utangnya ke bank yang ada ribanya. Wah, lebih tercela lagi, Pak. Orang yang berhutang itu sedang memposisikan diri sebagai orang terhina. Maaf ya. Kecuali hutang yang darurat. Kita mau makan enggak ada yang dimakan ini kan. Anak pada kelaparan. Kerja susah nyari pekerjaan, sudah kita bekerja tapi gak ada penghasilannya misalnya kan, ini untuk menyambung hidup, boleh kita utang dulu Pak. Ini darurat ya, boleh. Tapi kalau hanya untuk kepentingan yang tidak begitu mendesak Pak, jenengan sudah punya mobil, bagus, pengen nambah lagi ya, tapi ngutang. Di rumah sudah ada Pajero, Fortuner ya, ada Alphard ya, kemudian sudah ada, tapi pengen beli lagi yang lain, ya. Itu enggak beli untuk utang untuk sesuatu yang tidak begitu penting, dihindari, Pak. Dihindari ya, saya sarankan ya. Kemudian pertanyaannya, sudah menjual sepotong sebagian sebidang tanah untuk melunasi hutangnya. Ketika menjual tanah untuk melunasi hutangnya sekian M, ternyata masih sisa sekitar M. Berarti dia punya uang cash yang banyak lebih dari satu nisab. Ya. Biar tidak terkena zakat, disiasati untuk beli tanah lagi. Nah, ini pensiasatan yang enggak benar semacam ini, Pak, kan? Untuk akal-akalan. Dia sudah terkena wajib zakat, Pak, kan? Karena untuk beli tanah kan masih berada di tangannya, di genggamannya, kan? Berarti terkena, Pak. Iya, masuk haulnya. Tapi kan meskipun sudah dibelikan tanah, di tangannya sudah enggak ada, tapi hartanya masih di tangannya kan. Keluarkan aja Pak, per setahunnya nanti 2,5%. Jadi kalau selama posisi uang itu adalah masih di bawah kekuasaan kita, bukan harus di tangan Pak. Oh saya di tangan sudah enggak ada uang ini, uangnya di bank semua ini kan, kan? Atau sudah sebentuk tanah semuanya, berarti saya miskin ini. Enggak Pak, kan? Artinya ketika posisi uang itu meskipun tidak di tangan, tapi masih di bawah kekuasaan kita, kepemilikan kita, itu namanya sudah mampu Pak, terkena wajib zakat, kan? Nah, terus tadi yang nyambung hampir sama tadi masalah zakat, jual tanah misalnya dapat sekian miliar, 1M misalnya kan, berarti keluarkan 2,5%-nya, 25 juta kan. 25 juta kita keluarkan. Terus beli tanah 500 juta. Berarti kan masih sisa 500 lagi. Apakah 500 kita keluarkan? Kan sudah dikeluarkan tadi Pak Wang kan. Sudah dikeluarkan ya sudah, enggak perlu dikeluarkan lagi. Kalau kita jual tanah punya uang lebih dari satu nisab, apakah nunggu haul? Ya, sepertinya sebaiknya menunggu haul. Tapi seandainya kita mencicil bayar zakat di depan, boleh atau tidak? Boleh, Pak. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah kan yang wajib adalah tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id. Ya kan? Wajibnya bayar zakat fitrah adalah tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu berarti hari raya Id itu kan, sampai sholat Id ditunaikan. Tapi kalau kita bayarnya bulan Ramadan boleh tidak? Takjil boleh. Ah daripada nanti saya mbok pas tanggal satunya kehabisan beras enggak ada punya ini kan, saya bayarnya di Ramadan aja. Boleh, Pak. Sama zakat mal. Soalnya belum jatuh satu tempo, satu tahun, ya, habis jualan tanah yang banyak itu kan, kita keluarkan dulu itu lebih baik. Bukan nanti saya umurnya enggak panjang, terus uang ini malah nanti untuk rayahan anak-anak saya malah diperlakukan dengan cara yang tidak baik, kan? Kita keluarkan di depan, tidak masalah. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun wajibnya adalah akhir, kan? Dihitung di akhir. Jadi dengan buka dagangan, modal 10 juta. Berjalan selama 5 bulan, keuntungan menjadi 100 juta. Dari 10 juta menjadi 100 juta, ya. Atau terlalu fantastis lah ya. 10 juta dalam waktu 5 bulan menjadi 40 juta gitu aja kan. Berarti 40 juta di bulan yang kelima itu sudah mulai wajib zakat. Karena sudah satu nisab kan. Tapi mengeluarkannya adalah setahun lagi setelah itu, Pak kan. Dihitungnya bukan ketika buka dagangan, Pak. Dihitungnya ketika sudah memiliki uang 40 juta tadi. Keuntungan 40 juta tadi kan. Itu bulan kelima itu dihitung hari pertama. Pakai kalender Hijriah. Ya. Mulai punya keuntungan 40 juta itu. Total semuanya kan 40 juta aset kita. Itu bulan Ramadan misalnya. Mulai dagangnya 5 bulan yang lalu. Tapi di total masih 15 juta, 20 juta, masuk 40 jutanya bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu dihitung sebagai hari pertama. Ya kan? Hari pertama. Nanti dihitung setahun, ya kan? Berarti Ramadan yang akan datang, bulan Sya'ban akhir, ya kan? Atau awal Ramadan yang akan datang, dihitung lagi uangnya. Oh, ternyata masih 45 juta. Berarti masih terkena. Ya kan? Masih terkena zakat. Tapi kalau setahun kok malah rugi 45 juta turun menjadi 25 juta misalnya kan, menjadi tidak wajib. Ya. Meskipun di awalnya pernah sampai satu nisab, tapi ternyata di akhir tahun berkurang karena untuk mungkin ada accident apalah kejadian yang di luar dugaan kita, ya, kecelakaan atau apa, menjadi tidak wajib. Seperti itu, Pak. Oke. Okay. Nun sewu ini nyambung. Tadi malam saya ngaji di Jenderal Sudirman. Itu ustadznya yang punya pondok yang di Zamzam. Oh iya. Silangok itu. Itu masalah zakat, menyinggung zakat. Ada seorang yang punya uang banyak. Tapi dia setelah satu tahun mestinya wajib zakat, enggak ngeluarkan zakat. Nah, akhirnya beliau itu menyampaikan itu wajib. Setelah itu dia itu uangnya habis atau bangkrut atau gimana. Dia itu, beliau mengatakan dia wajib mengkodok untuk membayar zakat manakala dia itu punya kemampuan lagi. Benar apa enggak itu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Oh, mau tambah lagi ya, boleh. Assalamualaikum, Ustaz. Saya akan teruskan aja ini masalah zakat. Kalau memang tidak sampai satu di shop, tapi kalau misalnya kelebihan itu ditabung dan sampai misalnya 3 tahun 4 tahun jumlahnya sampai 40 juta, apa itu masih wajib zakat demikian? Terima kasih. Jadi yang pertama tadi, sesi yang ini untuk yang pertama maksudnya kan, dia punya uang banyak, sudah jatuh tempo, uang dimiliki sudah lebih dari setahun, berarti kan sudah wajib keluarkan zakat, tapi dia enggak mau keluarkan zakat, padahal sudah tahu hukumnya, dia dosa besar lah. Dia dosa besar. Orang yang punya kewajiban zakat dia enggak keluarkan, Pak. Nanti uangnya, hartanya akan dirubah menjadi setrika besar, Pak. Dalam surat At-Taubah ya. Gimana ayatnya? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang yang menyimpan-nyimpan uang, harta emas, perak ataupun apalah yang bentuk harga harta yang bernilai, disimpan-simpan tapi enggak dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, kasih tahu ya Muhammad, orang ini akan diazab dengan siksaan yang keras. Hartanya akan dipanggang di atas api neraka menjadi setrika yang besar yang akan menggosok wajahnya, punggungnya, dan lambungnya. Terus menerus disiksa oleh hartanya sendiri nanti di akhirat. Jadi orang ini kalau menunda-nunda kewajiban zakatnya, wong pajak saja yang gak wajib kita bayar kok, Pak. Iya kan? Pajak kan aslinya dalam Islam gak wajib, Pak. Iya kan? Karena yang bayar wajib, pajak itu orang kafir. Orang Islam sebetulnya enggak wajib bayar pajak, tapi sekarang malah kebalik. Yang orang Islam beban zakatnya pajaknya malah besar, ya. Mulai tahun ini, Pak, pemerintahan ini pajak menaik drastis yang luar biasa, Pak. Jual beli tanah, jual beli rumah, ya. Itu pajaknya sekarang tinggi karena untuk menutupi hutang-hutang pemerintah, ya. Sehingga yang nanggung harus rakyatnya. Na'udzubillah, ini termasuk kezaliman ya. Makanya Rasul mengatakan la yadkhulul jannah sahibul maqs. Pemerintah yang memungut uang dari rakyatnya, ya. Pungutan seperti ini enggak akan masuk surga. Ya. Ngeri, Pak, ya. Zakat yang wajib, kewajiban datangnya dari Allah. Allah yang ngasih rezeki, ya. Ini kita sering abaikan. Pemerintah enggak pernah ngasih uang sama kita. Pemerintah enggak pernah ngasih rezeki sama kita. Dia wajibkan pajak, kita taati dia. Tapi Allah yang ngasih rezeki, uangnya dari Allah. Allah yang ngasih rezeki. Dan Allah menetapkan zakat enggak banyak, cuma 2,5%, sedikit sekali. Tapi kita lebih takut sama manusia tapi lebih enggak takut siapa? Allah. Ini yang salah, sering kesalah ini, Pak Yan. Kita lebih mengedepankan ketaatan kepada manusia tapi tidak lebih mengedepankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti besok enggak usah bayar pajak, Pak. Ya, kalau enggak bayar pajak bisa bahaya, nanti kita disita semua harta kita, ya. Bayar aja pajak. Tapi zakatnya lebih dahulukan, Pak. Dahulukan perintah dari Allah. Uang yang kita keluarkan dalam untuk zakat itu enggak akan berkurang, Pak. Nek jenengan bayar pajak, hilang uang kita, Pak. Enggak tahu ada pahalanya apa tidak, saya enggak tahu gitu kan. Tapi nek uang untuk bayar zakat, ada pahala yang besar. Allah akan ganti yang lebih besar, Pak. Pahala yang jelas ada. Allah yang memberikan janji, Rasul pun memberikan janji dalam hadis sahihnya, ya. Lalu sudah lewat setahun sampai mau dua tahun, dia akhirnya diuji Allah, hartanya diambil oleh Allah. Berarti dia punya hutang, ya. Hutang zakat. Nanti kalau dia kaya lagi, dia wajib mengqadha, Pak. Kewajiban hutang yang dulu yang belum dibayarkan. Kalau misalnya tahun keempat dia jaya lagi bisnisnya, ya kan? Maka dia wajib membayar zakat yang dulu yang pernah dia tinggalkan itu. Ya, menagih itu, kan itu hutang pada Allah. Hutang kepada Allah harus lebih kita lebih dahulukan untuk kita penuhi. Wong hutang kepada manusia saja wajib dibayar, Pak. Apalagi berhutang kepada Allah. Jadi, wa dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak, lebih wajib untuk lebih kita penuhi, kita bayar. Jadi benar itu, Pak, kajian di sana benar. Kalau sudah jatuh tempo enggak dibayarkan, ya, dia sudah punya hutang berarti. Ah, diulur-ulur nantilah tahun depan lagi lah. Kalau masih ada sekian miliar lagi, malah Allah uji dengan kemiskinan. Berarti dia tetap masih menanggung hutang zakat. Terus kemudian pertanyaan yang di nabung setahun dua tahun belum nyampe 40 juta. Tapi tahun keempat baru nyampe 40 juta. Ya, tahun keempatnya. 4 tahun baru punya tabungan 40 juta misalnya kan. Nah, di tahun yang keempat itu dihitung, Pak, sebagai start awal. Hari pertama jenengan punya uang 1 nisab. Setahun yang akan datang, tahun yang kelima, ya kan? Dihitung lagi tabungannya, nambah, ya, atau tetap 40 juta, ya, kalau tetap masih satu nisab keluarkan zakatnya 2,5%, Pak, di tahun kelimanya nanti, ya, karena tahun keempat kan baru sebagai start awal, jenengan punya satu nisab, ya, pembayaran zakatnya adalah setelah haul setahun yang akan datang lagi tahun kelimanya, dihitung lagi. Sampai 40 juta lagi apa enggak uangnya, atau bahkan sering diambil setiap bulan untuk kepentingan ini kan. Kalau enggak berarti enggak wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Yang apa, Pak? Oh, yang ijma, oh, betul ijma. Ya Allah. Ya sekalian, Pak. Terima kasih Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai penyalurannya zakat, Ustaz. Apa ini bisa kita salurkan sendiri atau mesti lewat amil? Itu saja, terima kasih. Untuk ijma, landasan hukum kita ada 4, Pak. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Semua ulama sepakat ini, enggak mungkin kita meninggalkan ijma qiyas, enggak mungkin. Apapun madhabnya, ijma' qiyas pasti ada, Pak. Ya, ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Contoh misalnya, apa hukum sholat 5 waktu? Semua ulama melihat dalam Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, cari dalil-dalil Al-Quran. Ada enggak perintah dalam sholat, dalam Al-Quran perintah sholat? Adakah perintah dalam hadis? Oh, ditemukan. Quran perintah sholat banyak ayatnya. Di hadis pun banyak. Bahkan banyak ancaman-ancaman bagi orang yang gak sholat. Perintah sholat benar semuanya bentuknya fi'il amar. Kata perintah. Perintah itu dalam kaidah fikih al-amru yaqtadil wujub. Kata kerja perintah menunjukkan wajib. Akhirnya para ulama semuanya sepakat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya ijma', Pak. Berarti ijma' ulama. Ulama yang dimaksud sini siapa? Ulama para sahabat. Tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Dan generasi berikutnya yang berpegang teguh dalam cara istimbatul hukum dan istidlal hadis maupun dalil itu mengikuti generasi yang sebelumnya. Itu yang ulama yang wajib kita ikuti. Semua para sahabat, tabi'in, tabi'in sepakat sholat lima waktu hukumnya fardu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dua, apa hukumnya zakat mal maupun zakat fitrah? Para ulama, para sahabat, karena di Quran enggak ada istilah hukum sholat adalah wajib, tidak ada. Adanya adalah tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, bayarkan zakat asli kan. Tapi kata-kata hukum sholat itu kan materi fikih kan, apa hukumnya hal wajib, sunnah, mandub, mustahab, atau makruh, atau haram. Ini wilayahnya para ulama untuk menetapkan hukum itu. Tapi untuk menetapkan ini adalah harus ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Quran dan hadis. Ini tugasnya para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama di zaman dahulu yang menetapkan hukum-hukumnya itu, Pak. Ya, ulama ini. Nah, ini landasan kita, Pak. Semua ulama, zakat itu hukumnya wajib karena perintah dalam Quran banyak sekali ayatnya. Di hadis pun banyak. Bahkan ancamannya orang enggak zakat dibakar, hartanya dibakar, orangnya dan seterusnya kan. Berarti ini menunjukkan perintah wajib. Ini namanya ijma. Ya kan? Apa hukumnya haji? Semua ulama sepakat wajib. Tidak ada yang mengingkari satu pun. Enggak ada satu sahabat yang mengatakan sunnah, enggak ada. Karena Qur'annya hadisnya jelas. Itu namanya ijma, Pak. Nah, cuma sekarang ini orang mengaku-ngaku pakai ijma. Ya kan? Ulama dia bikin ulama sendiri. Orang Syiah bikin ulama sendiri. Menurut kesepakatan ulama kami, ya kan, ijma kami, ya kan. Kalau begitu bubar, Pak. Makanya kembalikan pengertian ijma ulama itu ulama yang mana? Iya kan? Bukan ulama sekarang. Kalau kita enggak ikuti ulama mereka dikatakan tidak ahlus sunnah. Yang tidak ahlus sunnah itu enggak ikuti ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat madhab, ini termasuk ulama salaf ya. Kalau kita keluar dari mereka, ini yang kita bisa dikatakan tidak ahlus sunnah, Pak. Iya kan? Yang dimaksud ulama itu adalah dari dimulai dari sahabat. Yang kedua, generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian generasi ulama khalaf yang mengikuti cara-cara, metode-metode yang dalam menetapkan hukum yang murni mengikuti generasi sebelumnya. Tapi sekarang muncul, ya, ulama-ulama menetapkan apakah Ahok itu kafir apa tidak. Menurut Ahokor, ulama Ahokor tidak kafir. Kata Gus Dur pun enggak kafir, katanya kenapa? Asal masih punya Tuhan tidak kafir. Ini bukan ulama, Pak. Ini menyelisih ulama sebelumnya. Semua orang non-muslim itu kafir. Itu ijma sudah. Kok sekarang ada muncul ngaku-ngaku kiai, ngaku ulama mengatakan non-muslim tidak kafir, asal masih punya Tuhan tidak kafir katanya. Itu bukan ulama, Pak. Ya kan? Ulama itu adalah orang yang mengerti pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan metode untuk mengambil satu hukum mengikuti generasi sebelumnya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini, Pak, ya. Nanti ada ulama sufi, ada ulama syiah, ada ulama ahmadiyah, ada ulama Lia Eden, kelompoknya Lia Eden itu kan, ada ulama ini. Kalau gak ikuti ulama, ini kan ulama juga. Itu ulama su, Pak. Ulamanya orang syiah itu ulama su. Karena mereka metode pengambilan hukumnya, menetapkan hukumnya, menyelisihi daripada generasi sebelumnya. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in, tabi'in. Ya? Jadi ijma' ulama di sini yang dimaksud ulama yang mana? Ulama sebelum kita, ulama salaf. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ini termasuk masih kategori salaf. Yang pendapat-pendapat mereka bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ulama kontemporer ini, Pak, waduh, bagaimana hukum milih pemimpin dari non-muslim? Banyak yang kerubuni Ahok. Ahok ini sudah NU, alhamdulillah, sudah hafal surat Al-Fatihah. Ya kan? Besok akan diangkat menjadi ketua PBNU katanya. Na'udzubillah. Ya kan? Gimana Ahok? Hanya gara-gara hafal surat Al-Fatihah sudah dianggap NU. Ya, na'udzubillah, ini apaan macam ini? Ahok dapat gelar baru, Pak, Sunan. Sunan Kalijodo. Bukan kali Sunan Kalijogo, tapi Sunan Kalijodo, Pak. Lo Ahok seorang kafir kok dikatakan Sunan. Si Muhammad Sobari ini seorang budayawan, kurang ajar, ya. mengacak-acak ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, dibaca wa malaikatihi. Dia orang enggak paham, baca Qurannya ngawur, jelek banget, enggak ngerti kaidah. Kayaknya orang ini enggak bisa baca Al-Quran ini. Muhammad Sobari, Pak. Ini muridnya Gus Dur yang zaman dulu ya. Ini Muhammad Sobari. Baca sholawat dipelesetkan, Pak. Sallu ala nabi, diartikan sallu ala ahok. Na'udzubillah, Pak. Ini ulama, Pak, semacam ini, Pak. Mereka yang mengklaim diri sebagai ulama. Makanya masing-masing kelompok punya ulama-ulama. Yang wajib ijma' yang harus kita ikut adalah ijma' ulama yang salam, yang enggak mungkin keliru, Pak. Kalau kita semuanya kembali ke pendapatnya ulama salaf, enggak mungkin kita tuh akan berantem sama muslim ini, Pak. Kan masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri kan. Kembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah dan ijma' ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Insyaallah Islam bersatu, kokoh dan kuat. Tidak ada ahoker lagi. Ulama kok ahoker, ini kan aneh ini kan. Qiyas. Qiyas ada, Pak. Qiyas itu bukan dalam urusan ibadah. Dalam ibadah itu murni harus pakai Quran dan hadis. Tapi qiyas itu wilayahnya apa? Dalam urusan muamalah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada penggunaan qiyas dalam urusan ibadah. Ibadah itu harus mengikuti dalil. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu ibadah, tidak ada perintah dan contoh dariku, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyas dalam urusan muamalah, Pak. Jual beli misalnya kan. Dulu belum ada paytrend, sekarang ada paytrend, ya. Itu halal atau haram? Ini perlu dipakai qiyas, Pak. Dicari yang dalam hukum jual beli, ya, ini lebih dekat yang halal atau yang haram. Ini tugasnya ulama, ya, untuk mengambil satu keputusan hukum. Dikiaskan ke Quran atau dalil yang asal, ya, hukum asalnya. Seperti bekicot, zaman Nabi belum ada bekicot. Ini masuk halal haram, ya. Nah, ini dibutuhkan suatu kias yang dilakukan oleh ulama kontemporer. Tapi bukan masalah ibadah, Pak. Ya, dalam wilayah muamalah, ya. Qiyas itu hanya wilayahnya khusus dalam masalah urusan muamalah. Masalah akidah dan ibadah kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', tiga ini kan. Qiyas untuk masalah muamalah. Jelas, Pak? Jelas, ya. Tadi yang terakhir penyaluran, ya. Penyaluran zakat itu apakah boleh sendiri atau langsung, ya. Memang dalam satu ayat Allah perintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, hai Muhammad, harta dari hamba, dari umatmu, ya, sebagai sedekah yang akan membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Berarti ini Allah perintahkan kepada pimpinan, rasul sebagai rasul. Lah ini dikiaskan, difahami oleh mayoritas ulama, berarti yang punya kewajiban memungut dan ya, mengambil zakat itu pemerintah, penguasa, ya, hakim, penguasa yang wajib mengambilin zakat dari rakyatnya, terus dikembalikan ke fakir miskin. Jadi zakat itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang fakir. Ya. Jadi zakat itu bukan mang sunnahnya sebenarnya kan. Amil itu pemerintah, ya. Panitia itu mestinya mendatangi orang-orang kaya, Pak. Pertama sosialisasi dulu tentang wajibnya zakat. Bahasanya penyuluhan. Tugasnya amil itu apa? Pertama penyuluhan. Ngasih penyuluhan kepada umat yang kaya-kaya itu. Setelah itu mengambil, ya, mengambil, Pak, menarikin. Nek ora gelem nak ditarik, ambil paksa, Pak. Iya kan? Sebagaimana pajak saja kita kalau enggak ambil disita kan, dipajak kan. Zakat pun pemerintah, hakim, amil punya kewajiban mengambil, tapi bukan merampas. Beda, ya kan? Kalau pajak kan diambil, diambil semuanya. Tapi kalau zakat, kita mengambil setelah kita hitung hartanya berapa, zakatnya berapa, kita ambil zakatnya saja. Tidak kita sita semua hartanya. Itu wajib, Pak. Wajib kita ambil. Ya. Kita ambil, terus setelah itu kita bagikan kepada fakir miskin. Supaya merata. Kalau dikendalikan oleh satu lembaga, ya, itu nanti pembagiannya bisa rata, Pak. Nek masing-masing zakatnya sendiri-sendiri dikhawatirkan menumpuk pada satu orang saja. Ini yang paling miskin, orangnya menyerbu ke sini semuanya. Akhirnya yang mandan miskin, yang agak miskin yang sana enggak pernah kebagian. Ya. Nah, itu tugas pemerintah juga mendata mustahik yang berhak menerima itu berapa orang, siapa saja didata. Tidak hanya mendata yang wajib zakat saja, mustahik juga dijaga untuk diberikan hak-haknya. Meskipun saat dijaga sendiri pun boleh-boleh saja, secara hukum fikih tetap sah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk 8:30 lebih, ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.